Masya Allah, ini pertanyaannya kok jarawa takdil gitu ya? Pertanyaannya al-jarawa takdil. Masya Allah. Semuanya iya, masuk cara Abdul Kafi. Wah. Ada yang bertanya, bolehkah mendengarkan kaset-kaset Ahlul Bid'ah yang dulu sebelum dia menjadi Ahlul Bid'ah? Dulu jadi Salafi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jawabannya apa Nabi Tina Azzaikumullah? Iyalah, masih banyak kaset-kaset Ahlu Sunnati wal Jamaah yang bersih akidahnya, yang bersih manhajnya, yang lurus akhlak dan muamalahnya. Ada apa kok ngaboti orang kayak gitu? Justru dikatakan oleh para ulama una, yang kita khawatirkan, yang dulu-dulu itu penuh dengan syubhat, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada yang kita enggak tahu. Dikarenakan dengan label salaf. Dan ternyata dia sudah menjadi orang yang menyimpang, sudah menjadi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Syekh Mukbil bin Hadi menggambarkan yang semacam ini. Ya Allah ya ikhwan, kalau seandainya tidak ada Imam Daruqutni rahimahullah, beliau bukan orang yang menyimpang, alim besar. Untuk menggambarkan, cukup dengan yang ada. Kalau seandainya tidak ada Imam Daruqutni rahimahullah ta'ala, imam yang sebesar itu, Allah akan ganti dengan yang lain. Imam Daruqutni, apalagi yang kamahadha, yang sudah sebagai ahli bid'ah, mubtadi undal. Contoh, Ali Al-Halabi. Nah gitu ya. Dulu Masya Allah, ngaku apa gak ngaku, dulu yang namanya buku-bukunya dia, karya-karya dia, bacaan utama ini. Di fotokopi kapi. Ya Pak ya. Ini yang tahun 90-an yang ngerti ya. Nah, di perpustakaan saya banyak punya dia. Nah, baca tapi Masya Allah. Dulu, ngakunya muridnya Al-Bani rahimahullah. Ternyata sekarang ini sudah menjadi